berjuang ais percuma, tapi ku sulo baru pilih dia. Ai biar sudah sa permisi lewat, mungkin ku tra bisa jadi sapu lewat. Ya karena Sani su berjuang.